الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunan Al-Imam Barbahari rahimahullah sampai pada matan yang ke-10 dengan matan terbitan yang ada syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Maktab Arus. Ayat Fadal Kiram Arhimani wa rahimahumullah. Berkata Al-Imam Barbahari rahimahullah, fal kalamu wal khusumatu wal jidal wal mirahu muhdathun. Kalam, itu ilmu kalam. Ilmu kalam, perdebatan, bertengkar dan bersih tegang, atau ilmu kalam, perdebatan, jidal dan mirah muhdatsun, perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama. Yaqdahu syakka fi qalb, yang dapat menimbulkan keraguan dalam hati. Wa in asaba sahibul haqqa wa sunnah, walaupun pelakunya mendapatkan kebenaran dan sunnah. Ayat hadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Ilmu kalam adalah hum, atau ahlul kalam adalah hum alladzina yatakallamuna fi su'uni rabbi bima yukhaliful kitab wa sunnah. Ilmu kalam adalah mereka, atau ahlul kalam mereka adalah orang-orang yatakallamuna, yaitu yang berbicara fi su'uni rabb, tentang Allah, tentang Rabb, bima yukhaliful kitab, bima yukhaliful kitab wa sunnah, dengan apa-apa yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ilmu kalam atau ahlul kalam. Mereka orang-orang yang berbicara tentang Allah, tentang Rabb, dengan apa-apa yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang nama dan sifat Allah, dengan apa-apa yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ilmu kalam atau ahlul kalam. Seperti siapa? Hum Jahmiyah. Seperti Jahmiyah, sekte Jahmiyah, wal Mu'tazilah, sekte Mu'tazilah, wa Asy'ariyah, sekte Asy'ariyah, dan selain mereka. Qala Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah rahimahullah, berkata Abu Yusuf, sahabatnya Abi Hanifah rahimahullah, man talabad dina bil kalam tazandak. Barang siapa yang mencari agama dengan ilmu kalam, tazandak, maka dia akan menjadi seorang zindik. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena ilmu kalam, karena agama ini dicari berdasarkan, atau agama ini dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketika seseorang mencari ilmu kalam, maka akan dikhawatirkan dia terjumus kepada kezindikan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhil umur, perkara-perkara ini, yaitu ilmu kalam, wal jidal, wal khusumat, allati khasalat bainal firaqi kulluha umurun muhdathatun. Muhdathatun, perkara-perkara ini dari ilmu kalam, dari perdebatan, khusumat, pertengkaran terkait dengan ayat-ayat asma wa sifat secara khusus, ayat-ayat terkait dengan ayat-ayat asma wa sifat secara khusus dan dalam agama Allah secara umum, allati hasalat bainal firaq, yang terjadi di antara firqah-firqah, kulluha umurun muhdatsatun, kata Syekh. Seluruhnya adalah perkara muhdats, perkara yang diada-adakan. Walladhi sabaha huwa ittiba'ul hawa, walladhi sababaha huwa ittiba'ul hawa. Sebab mereka melakukan hal yang demikian itu, yaitu cenderung kepada ilmu kalam, yaitu jidal wal khusumat wal mira' yang terjadi di antara firqah-firqah dolal, adalah wattiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu, yaitu mengikuti hawanya. Enggak puas dengan ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah, padahal jelas ayatnya muhkam, jelas semua orang memahaminya. Bahkan orang-orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lingkungan Rasulullah yang notabene pendidikannya misalnya tidak sebagaimana pendidikan orang-orang yang ada di kota, seperti orang-orang badui atau orang-orang yang berada di pegunungan atau tinggal di pegunungan, di lembah-lembah, mengerti ayat-ayat yang terkait dengan sifat Allah atau bagaimana yang harus dia yakini yang terkait dengan Allah atau dengan sifat-sifatnya. Ketika suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak yang kerjanya mengembala seekor kambing. Ditanya tentang yang terkait dengan sifat Allah. Aina Allah, di mana Allah? Dikatakan huwa fis sama, dia di atas langit. Paham? Jelas. Namun karena ahlul firaq wa dhalal dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka tidak mengikuti atau mereka tidak tunduk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, cenderung kepada hawa nafsu mereka, maka terjadilah apa yang terjadi barakallahu fikum dari jidal khusumat dan yang semakna dengan itu. Sebabnya adalah mengikuti hawanya. Wa man kana hawahu tabi'an lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yakun indahu syakkun wala mira'un wala jidalun wala khusumat. Jika hawa nafsu seseorang tunduk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada keraguan pada dirinya. Tidak ada mira', tidak ada jidal, dan tidak ada khusumat, pertengkaran. Innahu musallimun munqadun. Sesungguhnya dia berserah diri dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, bahkan kalau seseorang belajar dengan ilmu kalam, belajar agama ini dengan ilmu kalam, atau mencari kebenaran ini dengan, atau barakallahu fikum, apa yang terjadi di antara kelompok-kelompok sesat dari ilmu kalam, belajar dengan agama ini dengan ilmu kalam atau wal khusumat wal jidal wal mirah, atau syekh, wa in asaba sahbihu haqqan wa sunnah, walaupun pelakunya mendapatkan kebenaran dan sunnah dengan hal itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walaupun seperti ini, fahuwa mukhtiun, dia orang yang tersalah atau dia telah melakukan kesalahan, li'annahu asabahuma min ghairi tariqi sahih, dikarenakan dia mendapatkan kebenaran, mendapatkan sunnah misalnya, sesuatu yang dia dapatkan itu, sesuatu itu ternyata mencocoki kebenaran, ternyata mencocoki sunnah, tetap salah. Kenapa? Karena li'annahu asabahuma min ghairi tariqi sahih, dikarenakan dia mendapatkan hal yang seperti itu atau kebenaran atau sesuatu dari sunnah ini dengan cara yang salah, dengan cara yang salah. Li'anna tariqi sahih, dikarenakan barakallahu fikum, kebenaran, cara yang benar untuk mendapatkan kebenaran, cara yang benar untuk menemukan kebenaran, cara yang benar untuk dia berada di atas sunnah adalah huwa taslim, yaitu taslim, menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adamul khawdi wal jidali wal mira' alladhi yashanu qalbu, tanpa jidal, tanpa khusumat, tanpa mira yang dapat barakallahu'alaikum membuat ragu hati seseorang. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Sedikit tambahan sebelum kita mengakhiri matan yang ke-10 ini, barakallahu'alaikum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa ataw jidala." Tidaklah sebuah kaum tersesat setelah mendapat tunjuk, sebabnya dikarenakan mereka berjidal. Sebuah hadis yang keluar oleh Imam Ahmad, begitu juga oleh Ibnu Abi Asim dan Al-Imam Tirmizi, beliau berkata hadis hasan sahih. Ini ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwasanya jidal itu ada dua. Jidal itu ada dua macam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, jidalun mahmudun, jidal yang terpuji. Jidal yang terpuji yaitu dalam rangka mencari kebenaran, dalam rangka membela kebenaran, dalam rangka menampakkan kebenaran dan menjelaskan kebatilan dan kerusakannya. Ini yang terpuji. Adapun jidal yang madzmum, yang kedua, jidalun madzmumun, yaitu jidal perdebatan yang madzmum, yaitu yang tercela. Yang tercela ini terbagi menjadi dua. Jidal yang tercela ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jidalu bi ghairi ilm, ini tercela. Yaitu jidal tanpa ilmu, ini tercela. Jidalun bi ghairi ilm, jidal perdebatan tanpa ilmu, ini tercela. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jidalun bi syaghabi, bi syaghabi wa tanwihi nasratul batili ba'da dhuhulil haqqi wa bayani, yaitu perdebatan yang mengandung keributan, penyampaian berita yang salah untuk membela kebatilan setelah nampaknya kebenaran dan setelah dijelaskannya kebenaran. Ini bentuk yang kedua dari jidal yang tercela, yaitu perjidalan dengan keributan, dengan penyampaian berita yang salah, barakallahu fikum, dalam rangka untuk menolong kebatilan setelah nampaknya kebenaran dan setelah dijelaskannya kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan matan yang ke 11. Kata Syekh, "Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annal kalami fi Rabbi ta'ala muhdatsun." Bahwasannya annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdatsun, bahwasanya perkataan tentang atau kalam mentakwil atau mentahrif fi Rabbi ta'ala, atau saya ulangi, annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdatsun, bahwasanya kalam tentang Allah subhanahu wa ta'ala muhdatsun, perkara yang diada-adakan. Nanti akan ada penjelasannya. Wa huwa bid'atun wa dhalalatun, yaitu perbuatan bid'ah dan perbuatan sesat. Wala yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an, yaitu berkata tentang Allah, tentang Rabb yang menyisi Al-Qur'an dan Sunnah, maksudnya yang seperti ini, yaitu adalah perkara muhdats dan perkara bid'ah. Wala yatakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an, tidaklah kita berkata atau tidaklah kita mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, begitu juga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah kepada para sahabatnya. Ini yang harus kita lakukan. Fahuwa jalla sana'uhu wahidun, Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir." Sesungguhnya tidak ada yang serupa dengan Dia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rabbuna awwalun bila mata. Rabb kita awwalun bila mata, tanpa waktu. Wa akhirun bila muntaha, dan akhir bila muntaha, tanpa ada batas. Akhirun bila mata muntaha, akhir tanpa ada batas. Ya'lamu syirra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Wa akhfa. Syirra wa akhfa, apa yang nampak. Wa huwa 'ala 'arsyi istawa, dan Dia bersemayam di atas. Saya ulangi. Dan Dia berada di atas arasnya, dan Dia berada di atas arasnya. Seperti ini terjemahan yang baik insyaallah. Wa ilmuhu bi kulli makan, dan ilmunya di seluruh tempat. Ilmunya di seluruh tempat, tidak ada tempat yang kosong dari ilmu Allah. Wala yahlu min ilmihi makan, dan tidak ada yang kosong dari ilmu Allah. Ini matan yang ke-11 dari matan yang disebutkan oleh Al-Imam Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunan Al-Imam Barbahari. Disebutkan oleh Syekh Ash-Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, "Al-kalamu fi dhati Rabbi Subhanahu wa ta'ala wa fi asma'ihi wa sifatihi amru muhdatsun." Bahwasannya perkataan tentang zat Allah Ta'ala, begitu juga tentang namanya, begitu juga tentang sifatnya, perkara yang muhdats. Ahdathahu ahlu dhalali alladhi la yusallimuna linusus. Ini yaitu yang diada-adakan orang-orang yang sesat, yang tidak mau tunduk kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Walaysa indahum hasyiatun lillah azza wa jalla. Tidak ada pada mereka rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Fahum yatakallamuna fi dhati rabbi wa yatakallamuna fi asma'i wa sifatihi wa yajhaduna wa yanfuna ma athbathahu Allah li nafsihi aw ma athbathahu lahu rasuluh. Perhatikan kata Syekh, mereka orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang terkait dengan perkataan mereka tentang Rabb-nya, tentang Allah. Mereka berkata tentang Allah, mereka berkata tentang nama-nama dan sifat Allah. Wa yajhaduna, kemudian mereka mengingkarinya. Wa yanfuna, mereka menafikannya. Ma athbathahu li nafsi, yaitu mereka menolak apa sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya, dan sifat-sifat yang Allah dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah. Ini perkara yang muhdats seperti ini. Perkara yang muhdats yang terkait dengan perkataan tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu ketika seseorang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah lalu ditolak, atau diselewengkan makna yang hak kepada makna yang batil. Ketika dia berbicara tentang Allah seperti ini, maka dia telah terjatuh kepada perkara muhdats, perkara bid'ah. Ini yang diinginkan oleh Syekh Al-Imam Barbahari rahimahullah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Manusia berselisih, atau ada beberapa kelompok yang terkait dengan pemahaman mereka terhadap asma dan sifat-sifat Allah beserta dengan pendapatnya. Ada beberapa kelompok atau terbagi manusia yang terkait dengan pemahaman mereka atau akidah mereka yang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah, ada beberapa kelompok dan perkataan mereka. Dan satu saja yang hak, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Al-Qaramithah. Yang pertama adalah Al-Qaramithah. Al-Qaramithah. Wa man sabahum, dan yang serupa dengan mereka. Penting ini, antum catat. Yang pertama Al-Qaramithah wa man sabahum min falasifah. Yang pertama adalah kelompok yang mereka menamakan dirinya, atau kelompok yang bernama Qaramithah, dan yang serupa dengan pemahaman mereka dari kalangan falasifah, dari kalangan orang-orang filsafat atau falasifah. Ana ulangi, dari kalangan orang-orang falasifah. Apa penyakitan mereka? Ini kelompok yang pertama, itu Qaramithah ya, dan yang sepemahaman dengan mereka. Apa pemahaman mereka? Pemahaman mereka adalah menolak Ana ulangi, meniadakan nama-nama dan sifat Allah, bahkan wujud Allah. Meniadakan nama-nama dan sifat Allah, bahkan wujud Allah. Ini Al-Qaramithah dan yang semisal atau sepemahaman dengan mereka seperti falasifah, keyakinan mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahkan meniadakan wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jelas kelompok yang pertama ini kafir bila syak wa raib. Jelas kelompok yang pertama ini kafir, yaitu Al-Qaramithah dan yang semisal dengan mereka. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua, Al-Jahmiyah. Nih, barakallahu alaikum, ketika antum memahami ini, antum memahami kelompok-kelompok sesat yang terkait dengan asma sifat. Yang kedua, Al-Jahmiyah. Siapa Al-Jahmiyah? Apa keyakinan Al-Jahmiyah? Asbatu wujuda lillahi walakin nafau al-asma'i wasifat. Ini Jahmiyah, yaitu mereka azbatu menetapkan wujud Allah, menetapkan keberadaan Allah, akan tetapi walakin nafaul asma'a wasifati, yaitu akan tetapi mereka menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini Al-Jahmiyah, keyakinan seperti ini. Ini kelompok sesat yang kedua, yaitu sekte Al-Jahmiyah. Keyakinan mereka menetapkan wujud Allah namun menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa hukum kelompok yang kedua ini? Apa hukumnya? Apa dek hukumnya? Hah? Kafir bila syak wa raib. Para ulama sepakat bahwasannya sekte Jahmiyah kafir. Sekte Jahmiyah, para ulama sepakat bahwasannya sekte Jahmiyah kafir. Maka dari itu, ketika Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya, menyatakan dalam sebuah statement bahwasannya ketika ada seseorang yang tidak mau mengkafirkan Jahmiyah, saya ulangi, kalau ada seseorang yang tidak mau, atau ada seorang ulama atau yang semisalnya tidak mau mentabdi, tidak mau membid'ahkan Jahmiyah, maka ini perbuatan keliru, namun boleh seseorang mengambil ilmu darinya. Kurang lebih seperti itu. Maka para ulama membantahnya. Syekh As-Shalih Al-Fauzan hafizallahu membantahnya. Begitu juga Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid dalam membantahnya, bahkan menulis risalah khusus. Begitu juga Syekh Rabi hafizahullah, begitu juga barakallahu fihi Syekh Muhammad Abazmur rahimahullah membantahnya, dan para ulama yang lain. Karena ini penyimpangan, atau barakallahu fikum, ini sebuah penyimpangan yang jelas. Bagaimana seseorang mengatakan kalau ada seseorang yang tidak mau membid'ahkan Jahmiyah, maka hal ini keliru, tapi boleh mengambil ilmu dari orang tersebut. Barakallahu fikum, para ulama sepakat bukan terhadap bid'ahnya. Saya ulangi, para ulama sepakat bukan menahlu bid'ahkan. Bahkan para ulama sepakat bahwasanya Jahmiyah itu hukumnya, atau kelompok Jahmiyah hukumnya kafir. Sepakat para ulama ini. Bagaimana kalau ada seseorang yang tidak mau mentabdi, menahlu bid'ahkan, padahal para ulama sepakat tentang kekafiran Jahmiyah. Seperti itu. Maka jelas ini sebuah kekeliruan, sebenarnya sebuah kesalahan yang fatal. Ayo lihatlah kalam rahimani wa rahimakumullah. Jahmiyah ingin lari dari musyabihah. Jahmiyah ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia menganggap, atau mereka menganggap, kalau seseorang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti secara otomatis dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini logikanya atau was-was setan yang dibisikkan setan kepada Jahmiyah. Dengan pemahaman seperti ini, sehingga dia enggak mau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah karena khawatir kalau-kalau dia atau mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, kalau dengan menetapkan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah, sehingga mereka lari dari menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan alasan kalau menetapkan nanti akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Dia lari untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya menurut anggapannya, namun dia terjatuh terhadap, namun Jahmiyah terjatuh terhadap penyerupaan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Dia terjatuh dari penyerupaan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang ada pasti mempunyai sifat-sifat. Kalau sesuatu yang tidak ada, tentu tidak ada sifat-sifat. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Karena dia telah menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ingin lari, menurut anggapannya ingin lari menyerupakan Allah dengan makhluknya, justru dia terjatuh atau mereka terjatuh menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ini Jahmiyah. Ini Jahmiyah. Yang para ulama sepakat tentang kekafirannya. Para ulama sepakat tentang kekafirannya. Lalu yang ketiga, sekte yang ketiga dari sekte sesat, kelompok sesat yang ketiga adalah Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, apa keyakinan mereka? Asbatul asma'a wa nafau sifati wa nafau sifati. Ini sekte Mu'tazilah. Yaitu Mu'tazilah, mereka meyakini asbatul asma'a, menetapkan nama-nama Allah, wa nafau sifat. Mereka menetapkan nama-nama Allah, namun mereka menolak atau meniadakan sifat-sifat Allah. Ini Mu'tazilah. Kalau tadi kalau mitoh menolak seluruh nama-nama dan sifat Allah, bahkan wujud Allah. Kemudian Jahmiyah menolak seluruh nama-nama Allah dan sifat Allah. Kemudian Al-Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah, namun menolak seluruh nama-nama, menolak seluruh apa? Sifat-sifat Allah. Mu'tazilah. Apa hukum Mu'tazilah? Apa para ulama ulama memvonis Mu'tazilah sebagai apa? Kafir atau tidak kafir? Para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat, namun yang benar adalah Mu'tazilah kafir. Mu'tazilah kafir karena menolak seluruh nama-nama Allah. Saya ulangi ibarat yang lebih tepat, Mu'tazilah kafir. Ini yang rajih. Wallahu taala a'lam bishawab. Lalu yang keempat, sekte yang keempat yaitu Al-Asyairah. Al-Asyairah asbatu, apa keyakinan mereka? Asbatul asma'a, asbatul asma'a sab' asbatul asma'a wa sab'u sifat, wa sab'u sifat wa hiya majmu'atun fi qawli sa'ir hayyun muridun qadirun alamun lah as-sam'u wal basaru wal kalamu. Yang keempat adalah Asy'ariyah, keyakinan mereka adalah menetapkan seluruh nama-nama Allah, menetapkan seluruh nama-nama Allah dan hanya menetapkan tujuh sifat Allah. Menetapkan seluruh nama-nama Allah dan hanya menetapkan tujuh sifat. Yang lainnya, sifat Allah yang lainnya ditolak. Hanya menetapkan tujuh sifat. Ini pemahaman atau ini keyakinan Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Tujuh sifat yang sering kita dengar sebelum sholat di sebagian masjid kaum muslimin. Ada selawatan tentang sifat-sifat Allah. Itu ditambah dengan beberapa sifat. Itu Asy'ariyah. Apa para ulama menghukumi apa tentang kelompok Asy'ariyah ini? Para ulama tentang kelompok Asy'ariyah ini, mereka tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Mereka tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Wallahu taala alam bisawab. namun difonis sebagai ahlul bidah. Wallahu taala alam bishawab. Lalu yang kelima, sekte yang kelima yang terkait dengan asma sifat al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Asbatu ma asbatahul asyairah wa zadu sifat asbatu ma asbatu asyairah al-Maturidiyah. Adapun Al-Maturidiyah yaitu mereka keyakinannya atau pemahamannya terkait dengan asma wa sifat serupa dengan Asy'ariyah, yaitu menetapkan nama-nama Allah seluruhnya dan menetapkan 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah dan ditambah beberapa sifat dan yang sering kita dengar di masjid-masjid kaum muslimin, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka semua, itu adalah pemahaman Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah yang sifat 20 itu, yaitu Asy'ariyah menetapkan sifat 7 ditambah beberapa sifat. Itu pemahamannya Al-Maturidiyah. Lalu yang keenam, Ahlus Sunnah. Keenam Ahlus Sunnah, inilah Ahlul Haq, orang yang berada di kebenaran, berada di atas kebenaran. Mereka inilah yang Allah berikan petunjuk untuk berada di atas kebenaran. Apa pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkait dengan sifat-sifat Allah? Apa pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkait dengan sifat-sifat Allah? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini asbatu ma asbatahullah. Asbatu ma asbatullah. Asbatuhullahu li nafsih. Mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Begitu juga mereka menetapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini Ahlus Sunnah. Yaitu menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri, dan menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah, tanpa menserupakan Allah dengan makhluknya, tanpa menserupakan Allah dengan makhluknya, dan juga tanpa menolak sifat-sifat Allah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kelompok sesat, yaitu sekte sesat yang ketujuh yang terkait dengan asma wa sifat, mereka adalah al-mumatsilah atau al-musyabihah. Apa itu al-mumatsilah? Yaitu para ulama mengkafirkan mereka. Para ulama mengkafirkan mereka. Apa keyakinan mumatsilah ini? Mereka meyakini humul ladzina yaquluna inna sifatillah tamatsulu sifatil makhluk makhlukin. Bahwasannya mereka berkata sesungguhnya sifat Allah serupa dengan sifat makhluknya. Sesungguhnya sifat Allah serupa dengan sifat makhluknya. Ini keyakinan al-mumatsilah atau al-musyabihah yang para ulama memvonis mereka sebagai orang-orang kafir, sebagai orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir." Sesungguhnya Allah tidak ada yang sesuatu, tidak ada yang serupa dengan Dia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Zat Allah tidak serupa dengan makhluknya, sifat Allah tidak serupa dengan makhluknya, perbuatan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, itsbatu bila tamtsil. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itsbatu bila tamtsil, menetapkan sifat-sifat Allah dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, barakallahu fikum, dan wa tanzihu bila ta'til, dan mensucikan Allah dengan tanpa harus, dengan tanpa menolak sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah terbebas dari pemahaman musyabihah dan mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan Ahlus Sunnah terbebas dari pemahaman mu'atilah yang menolak sifat-sifat Allah dengan makhluk, yang menolak sifat-sifat Allah dengan berbagai macam sektenya, dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah, dari Asy'ariyah, dari Maturidiyah, dan yang sepemahaman mereka. Ahlus Sunnah dalam masalah asma wa sifat, isbatu bila tamsil, menetapkan Allah, menetapkan sifat-sifat Allah dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa tanzihu bila ta'til, dan mensucikan Allah dengan tanpa menolak sifat-sifat Allah, dibangun di atas sebuah ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, dan Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu matan yang ke-11 dari kitab Syarh Usul al-Imam Barbahari. Kita cukupkan karena sudah waktu masuk waktu asar. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.